terima semua ini percuma bila masih ada air mata pasangku. Sungguh aku tak sanggup jika masih sakit yang kau beri berakhir sudah, atau aku akhiri saja. Tak mungkin, tak akan pernah mungkin bila masih ada pilu tersimpan terjatuh. Dan aku pun terjatuh jika masih peri yang tercipta berakhir sudah, atau aku akhiri saja. Aku yang merasakan, aku yang menyimpan, aku yang tersakiti meski tak kau menyadari. Akankah waktu kan menjawabnya? Percuma semua ini percuma bila air mata tak sanggup. Sungguh aku pun tak sanggup jika masih sakit yang kau beri berakhir sudah, atau aku akhiri saja. Aku yang menyimpan, aku yang tersakiti meski tak kau menyadari. Akankah waktu kan menjawabnya? Aku yang tersakiti meski tak kau menyadari. Akankah waktu